langit di pagi ini. Jangan pejamkan mata, lihatlah aku sayang. Gerimis jatuh satu persatu seperti air mataku. Kuharapkan dirimu jangan ikut sedih. Biarkan aku saja yang menanggung sama. Ku ingin dirimu bahagia kalau tak bersama. Bahagia meski kini kau menjadi miliknya, ku doakan kau bahagia.